Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk kemudian membacakan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Badawi. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya diminta untuk kita akan mengkaji kitab Al-Wajiz dari sejak awal. Saya pikir itu semuanya satu kitab. Kalau satu kitab, saya pikir antum sudah membaca semuanya, baru kita kaji bersama-sama. Buku ini adalah termasuk buku yang kalau saya melihatnya agak ringkas dari pembahasan masalah fikih disertai dengan dalil. Ada lagi yang lebih luas dari buku ini dan murid beliau sendiri, namanya Al-Mausu Al-Muyassar. Ada 7 jilid murid beliau yang menulis mengembangkan dari buku ini. Buku kitab Al-Wajiz dikembangkan jadi menjadi 7 jilid. Dan buku ini sudah termasuk mencakup keseluruhan dari pembahasan masalah fikih. Dan beliau ini termasuk Syekh Abdul Aziz Al-Badawi sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Dan juga antum bisa melihat di YouTube ceramah-ceramah beliau. Tulis saja Syekh Abdul Aziz Al-Badawi di YouTube dengan tulisan bahasa Arab, insya Allah nanti akan keluar ceramah-ceramah beliau, termasuk penjelasan dari kitab Al-Wajiz. Jadi kitab Al-Wajiz yang saya pernah punya downloadnya itu sekitar 23 ceramah di YouTube dari mulai bab pertama kitab Thaharah itu sampai sholat. Itu pun tidak selesai sholat. Itu 23 ceramah dengan durasi kurang lebih 1 jam lebih. 1 jam itu dari YouTube. Kemudian nanti ada lepas kitab Siam. Beliau juga bicara tentang puasa dari buku ini. Juga nanti beliau dalam manasik haji. Juga beliau berbicara berbicara tentang manasik haji dan yang lainnya. Dalam Kitabul Buyu juga ada yang saya pernah lihat di YouTube. Jadi kalau antum bisa bahasa Arab lebih baik merujuk ke pengarangnya langsung, dan artinya akan mendapatkan keterangan langsung dari pengarang. Dan beliau adalah termasuk murid dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Jadi Syekh Abdul Aziz Al-Badawi adalah murid dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi adalah murid dari Syekh Al-Albani. Jadi kalau kita katakan Syekh Abdul Aziz Al-Badawi adalah cucu murid dari Syekh Al-Albani, kalau diruntut dari gurunya. Dan beliau tinggal di Mesir. Dan apa namanya, sampai sekarang alhamdulillah beliau masih hidup, masih aktif dalam dakwah. Taib, saya akan bacakan buku ini. Buku ini akan saya bacakan. Kemudian apa yang perlu saya jelaskan akan saya jelaskan. Kalau masih apa namanya ada kurang jelas, antum bisa langsung tanyakan. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Dan juga tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut untuk menyalahkan saya. Saya bukan orang yang maksum, bukan orang yang apa namanya terbebas dari kesalahan, dari dosa. Jadi boleh jadi apa yang saya pahami itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh pengarang. Saya ingin apa namanya cerita sedikit bahwa ketika kita belajar sebuah ilmu, yang pertama kali yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri itu adalah dibuat ilmu itu adalah kita ini lebih apa namanya, ketika kita belajar sebuah ilmu hendaknya kita pertama memang betul-betul adalah keikhlasan, yang kedua itu adalah kemauan dari diri sendiri. Artinya munculnya dari dalam diri kita sendiri. Saya ini cenderungnya apa? Jadi ini tanda tanya. Antum buat saya ini kecenderungannya apa untuk belajar ilmu? Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan bisa belajar ilmu itu keseluruhannya. Tidak mungkin saya menguasai ilmu hadis, tidak mungkin saya menguasai ilmu fikih, ilmu tauhid, ulumut tafsir. Itu dalam satu waktu itu tidak mungkin, ya kan? Jadi harus apa? Harus punya saya ini cenderungnya apa? Kalau antum cenderungnya masalah tauhid, maka waktunya adalah lebih banyak belajar adalah tauhid. Yang lain itu dikesampingkan. Antum kesampingkan, tidak usah apa namanya. Jadi mulai dari awal. Jadi tauhid itu adalah mulai dari awal, mulai dari yang paling kecil, dari al-usulus salasa, kemudian terus baca itu aja, pelajari dan dalami dari awal sampai akhir. Kemudian kalau sudah selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah mulai berjalan enak, mulai enjoy dengan pelajaran, apalagi ditambah dengan antum baca buku yang lain, buku-buku akidah yang menunjang yang lain, dibaca. Kemudian target selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kemudian apa namanya, merasa sudah tauhid, merasa antum sudah membaca kitab tauhid dari sudah paling tidak 5 kitab, 6 kitab selesai. Al-Usulus Salasa selesai syarahnya, ada 8 syarah. 8 ini sudah saya makan semuanya misalnya. Ya kan? Kemudian belajar dari Qawaidul Arba'ah, nanti syarahnya itu juga sudah saya makan habis misalnya. Nanti naik lagi ke kitab misalnya Tauhid. Kitab Tauhid ini 66 bab ini sudah saya hafal semuanya. Ya kan? Ayat dan hadisnya. Kemudian syarahnya dari banyak syarah dari para ulama itu aja yang dibaca. Setelah itu meningkat menjadi Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Mukhtasarnya, setelah itu baru Ma'arijul Qabulnya. Nah, ini adalah apa namanya untuk tauhid uluhiyah. Untuk tauhidul asma wa sifat mulai lagi dari Lumatul I'tiqad, akidah wasitiyah, nanti akidah tahawiyah, kemudian takrib tadmuriyah. Itu adalah apa akidah hamawiyah. Ini adalah apa namanya mulai dari nol. Itu kalau kita katakan pengen belajar ilmu. Kalau kecenderungannya antum belajar fikih, maka mulailah belajar fikih. Yang pertama adalah ditumbuhkan pada diri sendiri, saya ingin menguasai ilmu fikih. Ya kan? Bagaimana caranya? Ya antum belajarnya, porsi belajarnya fikih itu lebih banyak daripada yang lain. Saya membaca buku fikih itu lebih banyak daripada buku akidah, buku hadis, buku tafsir, buku yang lainnya. Ya kan? Kenapa? Karena saya tadi punya apa namanya keyakinan bahwa tidak mungkin saya bisa menguasai keseluruhan. Maka apa? Harus punya kecenderungan. Maka ketika antum sudah memutuskan saya akan belajar fikih, maka apa? Mulailah belajar dari kitab dasar. Apa kitab dasar? Yang pertama yang harus juga diperhatikan ketika belajar fikih itu adalah tidak mungkin bisa menguasai fikih itu dalam sekaligus dalam menguasai empat madhab. Madhabnya Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, itu tidak mungkin dalam satu waktu. Maka apa? Milih salah satunya saja. Maka para ulama nasihati kepada kita, ambil salah satunya. Kalau antum misalnya cenderung kepada, misalnya apa? Kalau di Indonesia ini mazhab Syafi'i yang lebih kuat, maka apa? Mulailah belajar dari fikih Syafi'i dari awal. Kalau antum pengen condong misalnya mazhabnya Imam Ahmad, maka belajarlah fikihnya Imam Ahmad. Kalau di Mahatma Salafiyin di Indonesia, hampir semuanya fikihnya adalah mazhab Hanabilah. Semuanya. Kenapa? Kenapa? Karena fikihnya coba misalnya pakai kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz ini adalah tarjihnya yang dikuatkan itu adalah kebanyakan mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kebanyakan. Nah, jadi hampir semuanya kita belajar di Mahat Salafiyin di Indonesia ini, misalnya belajar Minhajus Salikin. Minhajus Salikin, karya Syekh Nasr As-Sa'di, itu juga adalah mazhab Hanbali. Kebanyakan. Nah, kita katakan adalah kalau belajar fikih, ambillah salah satunya saja. Fikih Hanbali, ya sudah, Hanbali aja dipelajari. Tidak usah dicampur dengan Syafi'i, tidak usah dicampur Maliki, Hanafiya, tidak perlu. Satu dulu dikuasai. Begitu sudah selesai sampai bab terakhir dari kitab fikih, Kitabul Itqi, pembebasan budak, baru kemudian apa? Setelah menguasai keseluruhan fikih secara global dan agak detailnya sedikit, baru kemudian ambil perbandingan. Perbandingan baru kemudian belajar fikih Syafi'i dari nol. Oh, ini saya belajarnya fikih Imam Ahmad itu begini. Ketika saya belajar fikih Syafi'i kok begini-begini, itu sudah punya perbandingan. Ini adalah apa? Jadi kalau belajar fikih, itu saya sarankan adalah cukup belajar satu mazhab saja. Antum pengennya mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya sudah. Belajar fikihnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bagaimana fikihnya Imam Ahmad Ibn Hanbal? Untuk saat ini, ya baca kitab-kitab fikihnya yang direkomendasikan oleh para ulama. Misalnya seperti ini fikih Hanabila. Kita katakan karya-karya Imam Asy-Syaukani. Karya Imam Asy-Syaukani itu dipelajari. Misalnya mulai dari Ad-Dararil Mudiyah. Jadi kitab matan fikih namanya Ad-Dararil Mudiyah. Kemudian disyarah, ada syarahnya namanya Ar-Radatun Nadiyah, syarah Ad-Dararil Mudiyah, Sidi Hasan Khan. Kemudian belajar dari karangan Al-Imam Asy-Syaukani langsung seperti As-Sailul Jarar, kemudian Nailul Autar. Ini adalah karya-karya. Kemudian lebih besar lagi adalah belajar misalnya Zadul Mustaqni. Syarahnya adalah Syarul Mumti ala Zadil Mustaqni. Syarul Mumti ini yang saya lebih fokus belajarnya ke sini. Kenapa? Karena Syekh Utsaimin ini paling bagus dalam bahasanya. Artinya lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam. Orang yang baru belajar bahasa Arab itu lebih banyak. Sebab kalau Syekh Utsaimin itu lebih cepat paham ketimbang belajar misalnya kalau ulama-ulama yang lain. Syekh Bin Baz itu kalau kita membaca bukunya itu mungkin lebih berat daripada Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu lebih mudah. Maka antum belajar karya-karya Syekh Utsaimin mulai dari Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa di situ ada 20 jilid. Sering-sering dibuka. Kemudian yang kedua, misalnya kitab Syarul Mumti. Syarul Mumti itu dibaca. Karena kalau sudah keinginan dari dalam diri kita sendiri untuk belajar fikih, maka kita akan baca itu, porsi bacanya itu lebih banyak. Karena tidak terasa kalau kita itu senang dengan buku itu, kita senang dengan buku itu, maka apa? Itu akan lebih saya duduk untuk membaca itu lebih lama daripada buku yang lain. Ya kan? Dan itu harus punya, kita katakan sebagaimana juga adab dalam menuntut ilmu, bahwa yang adab dalam menuntut ilmu itu kan adalah apa? Bahwa belajar ilmu itu adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Menghilangkan kebodohan. Dan tidak usah melihat kepada tebalnya sebuah buku. Kitab Al-Wajiz ini adalah termasuk tebal. Ya kan? Kalau setiap hari kita ajarkan, ini di Mahajamul Rahman dulu, setiap hari kita ngajarkan santri, buku ini 2 tahun baru selesai. 2 tahun itu baru selesai. Itu kalau setiap hari. Jadi 6 hari, hari Jumat libur, ya kan? Maka apa, setiap hari selama 2 tahun itu baru selesai buku ini. Jadi apa namanya, selama 2 tahun. Dan itu rata-rata 2 tahun selesai buku Kitab Al-Wajiz. Ini kita katakan adalah jangan melihat kepada tebelnya, tapi melihat kepada apa namanya, bahwa ketika kita belajar adab talabul ilm, bahwa setiap itu adalah menghilangkan kebodohan. Saya baca halaman pertama dan saya paham, alhamdulillah bodoh saya berkurang 1 halaman. Bodoh saya tinggal 600 berapa? Kalau buku ini kan ada berapa halaman? Jadi misalnya di misalnya 637. Bodoh saya berkurang, kalau saya baca halaman 1, berarti bodoh saya berkurang 636. Baca lagi halaman kedua, bodoh saya berkurang 635. Begitu seterusnya. Jadi jangan melihat kepada tebelnya. Lihat kepada apa? Kemauan dan rutinitasnya. Rutinitasnya, antum belajar 1 hari, 1 hari 10 halaman, berarti bodoh saya berkurang 627 halaman. Ini adalah apa? Nah, kalau misalnya setiap hari kita target 10 halaman, 5 lembar, berarti apa? Berarti dalam sekian 1 tahun itu insya Allah sudah selesai. Jadi kalau kita mau menghitung, menghitung apa namanya, kemauan diri kita untuk belajar fikih. Ini yang saya rasakan sendiri. Dan saya tidak melihat saya sudah berapa buku fikih yang saya baca, saya tidak tahu. Kenapa? Karena saya baca saja. Syarhul Mubti 8 jilid sampai Kitabul Buyu. Dari jilid 1 alhamdulillah selesai. Jilid 2 selesai dibaca. Jilid 3 dibaca. Kemudian jilid 4 dibaca. Ini adalah apa namanya. Dan saya pakai Syarhul Mubti yang lama. Yang buku yang cetakan yang lama, karena buku cetakan yang baru itu tulisannya agak kecil, ya kan? Ada agak kecil, tapi kalau cetakan yang lama itu lebih besar dan tulisannya jadi enak dibaca. Ini kemudian metode belajar fikih yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah apa? Kalau kita belajar fikih, maka paling tidak 10 yang harus kita kuasai. Minimal itu 10. Itu minimal. Yang pertama itu adalah, kalau Anda belajar fikih, yang pertama yang harus Anda kuasai itu adalah pengertian. Jadi pengertian. Pengertian, apa itu pengertian? Tarif. Baik secara bahasa maupun secara istilah. Maka mulailah dari pengertian itu, antum mulai dari misalnya pengertian ini menurut ulama ini itu adalah dikumpulkan. Yang intinya semuanya adalah sama. Intinya semuanya adalah sama. Itu yang pertama, pengertian. Baik secara bahasa maupun secara istilah. Ya kan? Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu tentang pengertian ini, kemudian yang kedua yaitu adalah dalilnya. Dalil. Mana dalilnya? Misalnya kitab Toharo, bab air misalnya. Bab air tentang Toharo itu pengertiannya dulu apa? Kemudian setelah itu adalah baru dalil tentang Toharo itu apa saja. Setelah itu, kemudian setelah tahu dalil, baru kemudian keutamaannya. Apa keutamaan? keutamaan. Nah, kalau misalnya tadi secara luas seperti misalnya sholat. Sholat itu mulai dari pengertian. Kemudian yang kedua dalil. Mana dalil yang persyariatan tentang sholat? Dalilnya adalah dari Al-Quran 1, 2, 3, 4. Dalil dari sunnah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian dalil ijma'. Nah, ini adalah apa namanya dalil. Kemudian yang ketiga baru bicara tentang keutamaan. Apa saja keutamaan sholat. Coba antum kumpulkan keutamaan sholat. Buat satu buku sendiri. Jadi bisa jadi buku sendiri. Keutamaan sholat. Satu ditulis banyak nanti apa namanya. Kumpulkan perkataan para ulama. Berkaitan dengan keutamaan sholat. Insya Allah nanti keluar jadi satu buku sendiri. Keluar satu buku sendiri. Cuma saya sendiri paling malas nulis. Ya kan? Saya mengakui kalau saya ini, saya suka membaca tapi untuk menulis itu paling berat. Ya kan? Paling berat. Makanya saya punya gambaran kalau pengen membuat sebuah buku, itu sudah punya gambaran misalnya. Jadi keutamaan aja lah, misalnya keutamaan sholat. Ya kan? Keutamaan puasa, keutamaan zakat, keutamaan haji. Itu ditulis, misalnya, dikumpulkan aja perkataan para ulama. Nah, dari buku ini, dari buku ini, dari buku ini keutamaan. Nah, jadi kalau ditulis satu-satu-satu, terkumpul nanti misalnya 50, nah sudah bisa dicetak jadi buku. Ya kan? Itu baru keutamaan. Banyak yang bisa ditulis. Nah, banyak yang bisa ditulis dari fikih. Kemudian setelah misalnya keutamaan, nah, kemudian apa? Yang keempat adalah syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat sholat? Syarat-syarat sholat. Ya kan? Syarat sholat itu ada 9. Nah, coba Syekh Utsaimin sendiri. Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti itu jilid 2. Ini cetakan lama lah ya. Jilid 2 cetakan lama. Itu khusus satu syarat sholat. Itu kurang lebih ada 200-an halaman. Itu bahasa Arab. Jadi kurang lebih 200 halaman. Jadi apa namanya, itu khusus syarat sholat. Itu baru syarat sholat. Jadi kita katakan kalau mau detailnya antum baca kitab Syarhul Mumti. Ini syarat-syarat. Baik itu syarat wajib maupun syarat sahnya. Kemudian kalau sudah menguasai syarat sholat, baru kemudian berpindah yang keberikutnya adalah yang kelima yang harus dikuasai adalah tata cara. Tata cara sholat itu bagaimana? Tata cara sholat. Nah, tata cara sholat dalam Syarhul Mumti itu jilid 3. Khusus. Jadi jilid 3 itu khusus apa namanya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Syekh Utsaimin. Adalah apa namanya kurang lebih ada 570-an halaman. Itu khusus sifat sholat. Nah, ini kita katakan adalah apa? Jadi itu yang kelima paling tidak. Yang keenam baru kita bicara tentang rukun, kemudian wajib-wajib sholat, kemudian berikutnya adalah sunnah-sunnah sholat, yang berikutnya adalah makruh-makruh di dalam sholat, yang berikutnya adalah pembatal-pembatal sholat. Ini paling tidak minimal 10 ini. 10 yang harus kita kuasai. Termasuk juga di dalamnya ilmu apapun. Ilmu tauhid pun juga demikian. Mulai dari pengertian, keutamaan, kemudian dalil, kemudian pembatal-pembatalnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, itu paling tidak minimal itu 10. Bisa lebih daripada itu adalah apa? Misalnya pembagian. Nah, ditambah pembagian, misalnya ditambah lagi dengan khilaf. Kalau di situ ada perselisihan, disebutkan perselisihan di antara para ulama. Itu kemudian nanti keluar jadi satu buku tersendiri. Ini adalah apa namanya, dan saya juga pengen nyampaikan begini, sebenarnya banyak cara untuk kita bisa menulis, saya mohon maaf ya, bukan berarti apa namanya, saya sendiri tidak bisa menulis, dan saya paling malas menulis. Saya berapa kali menyampaikan begini, kumpulkan saja majalah sunnah, majalah Al-Furqan, majalah apa saja, majalah-majalah yang salafi, As-Syariah, kemudian Al-Furqan, kemudian Sunnah, kemudian apa lagi? Al-Fata, ya kan? kumpulkan aja. Saya berkali-kali saya sampaikan kepada para ikhwah, kumpulkan semuanya. Kemudian apa, dari kalau punya, karena saya punya majalah Sunnal Furqan itu dari tahun 1996 sampai sekarang. Dari majalah Sunnah yang kecil, dari yang kecil dari tahun 95 itu saya sudah punya sampai sekarang dari 2015, karena setiap bulan saya mesti dapat gratis. Ya kan? Al-Furqan juga demikian. Saya setiap bulan dapat. Dapat dari, cuma Al-Furqan saya dari tahun 2000 ke atas itu baru ada. Saya lupa dari 2000, yang jelas 2000 ke atas saya sudah punya majalah Al-Furqan. Coba apa namanya, saya pernah copy untuk fikih saja. Diambil dari majalah Sunnah. Saya copy masalah fikihnya saja. Kemudian dari Al-Furqan saya copy yang fikihnya saja. Kemudian fatwa saya fotokopi yang fikihnya saja. Saya fotokopi. Kemudian setelah itu baru saya ini yang Kitab Thaharah saya pilah. Kitab Thaharah ini saya kumpulkan dari As-Sunnah, dari Al-Furqan, dari fatwa, oh ini. Kemudian apa? Mana pembahasan yang apa namanya, dari ini baru tiga yang saya kumpulkan. Misalnya bab tentang air dikumpulkan. Nah ini kemudian saya staples sendiri. Baru kemudian nanti sholat mulai saya yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat misalnya. Itu dikumpulkan, kemudian di staples. Begitu sampai di Lampung langsung direbut, kemudian di sama ikhwah, sama di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, diminta untuk dibacakan di hadapan jamaah. Karena itu sudah kumpulan. Jadi itu sudah adalah apa namanya, kalau misalnya diketik ulang sendiri, tidak usah menambah, tidak usah mengurangi, apa yang ada di majalah itu ditulis, diketik ulang, kemudian di, artinya yang mengetik antum tidak menambah, tidak ini, jadi tetap pengarangnya antum tulis, antum hanya mengetik, kemudian itu dijadikan buku, insya Allah itu laris. Itu sudah bisa jadi, apa namanya, bisa dicetak tersendiri, ya kan? Bisa dicetak. Kenapa? Karena itu kumpulan dari majalah yang itu antum menulis sendiri artikel yang ada di dalamnya, antum tinggal ngetik saja. Tenaga saja tinggal ngetik ulang. Tidak usah menambah, tidak usah dikurangi. Ini diambil dari majalah Al-Furqan, ini dari majalah Sunnah, ini dari majalah Syariah, ini dari majalah ini, kumpulan dari beberapa majalah, kemudian keluar dicetak, sudah diketik ulang. Nanti tulis penulis apa namanya, penyunting ya, kayak yang menulis ulang. Itu kemudian apa, sudah nanti diperjualbelikan. Insya Allah itu adalah kita katakan ini tidak bukan termasuk larangan dalam menulis. Karena kita tidak menambah, tidak mengurangi tulisan yang itu, dan kita punya aslinya. Dari majalah Sunnah, dari majalah Furqan, bahwa saya tidak menambah, tidak mengurangi. Dan itu kita sebutkan dalam mukaddimah. Itu adalah apa namanya, saya kumpulkan itu sampai kemudian, saya mohon maaf mungkin ada setengah meter itu fotokopian. Setengah meter tingginya. Itu dari kumpulan majalah, dari majalah Sunnah, Al-Furqan, kemudian As-Syariah, Fatawa, El-Fata, kalau ada saya copy, saya hanya copy saja, ya kan? Kemudian saya pilah ini kitab thaharah, ini kitab sholat, kitab puasa, kitab haji, kemudian kitab buyu, itu saya pilah saja. Nah kalau antum baca kan enak, jadi sudah punya apa namanya, baca dibaca, karena sudah bahasa Indonesia, dibaca itu kalau diketik ulang kemudian diperjualbelikan, insya Allah itu prospek untuk kedepannya. Saya kira itu, jadi ini pengalaman saya. Jadi apa namanya, kalau antum pengen belajar fikih paling tidak menguasai 10. Ya kan? 10 minimal itu adalah mulai dari pengertian, keutamaan, kemudian dalil, tata cara, kemudian rukun, syarat, wajib, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, perkara-perkara yang dibolehkan mubahatus sholat misalnya, kemudian di situ baru terakhir pembatal-pembatal sholat. Kalau misalnya ada khilaf disampaikan ada khilaf, nanti kalau mau ditambahkan yang lain tentang hukum, hukum meninggalkan sholat, hukum sholat tua lima waktu, dan seterusnya. Taip, itu adalah sekedar mukaddimah. Taip, kita kembali ke buku, ke kitab. Jadi metodenya akan saya bacakan, kemudian saya terjemahkan. Kemudian apa yang perlu saya sampaikan. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ut-Taharah. Semua para ulama itu mesti dalam fikih itu mesti diawali dengan Kitab Ut-Taharah. Kenapa? Karena Taharah ini adalah syartun lisihati sholat. Karena Taharah itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Maka namanya syarat muqaddam alal masyrut. Jadi tentunya syarat itu didahulukan daripada yang disyaratkan. Kalau misalnya sholat, kita mulai langsung dari sholat, sementara tidak berbicara tentang wudu, toharo, maka kita katakan ini adalah apa namanya? Karena para ulama mendahulukan kitab toharo karena ini adalah apa? Syarat. Syarat itu didahulukan daripada yang disyaratkan. At-toharo, at-toharo tulugatan, at-toharo secara bahasa, ini yang pertama ya, pengertian, tarif. Jadi at-toharo tulugatan, toharo secara bahasa itu artinya nadhafa wa nazaha minal ahdas. Bersih dan suci dari hadas-hadas. Sementara hadas itu sendiri, di sini hadas, itu dibagi menjadi dua. Ada hadasun asgar, ada hadasun akbar. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Jadi toharo itu adalah bersih, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Adapun hadas kecil itu adalah yang mewajibkan wudu. Kalau hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Dan ini pengertian secara bahasa dan hampir semua kita dapati dalam buku-buku fikih. Intinya adalah nazafa wa nazaha. Kemudian yang kedua, wastilahan, adapun pengertian menurut istilah. Kalau istilah berarti yang dibuat oleh ulama-ulama fikih. Apa pengertian dari toharo? Toharo adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Adalah mengangkat hadas atau mengangkat hadas dan atau menghilangkan najis. Ini pengertian dari toharo menurut istilah. Dan ini adalah pengertian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Jadi ini adalah pengertian dari Imam An-Nawawi bahwa toharo itu adalah raful hadas atau izalatun najas. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi hadas itu sendiri tadi ada berapa? Ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil artinya yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Au izalatun najas atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis dan adapun najis sendiri akan dibicarakan tersendiri. Adapun bab yang dibicarakan dalam kitab Ut-Tahara, bab-bab yang akan dibicarakan, yang pertama adalah bab tentang air, yang kedua nanti najis, bab tentang najasa, kemudian nanti yang ketiga kita akan berbicara tentang bagaimana cara membersihkan najis, kemudian bab tentang sunanul fitrah, nanti baru setelah sunanul fitrah tentang adab-adab buang hajat, nanti setelah itu masalah wudu, setelah itu nanti masalah bejana, kemudian nanti wudu, setelah itu nanti bicara tentang setelah wudu, bab al-mas wal al-khuffain, nanti kemudian bab tentang tayamum, bab tentang mandi, kemudian bab tentang terakhir adalah berkaitan dengan darah haid. Ini adalah bab-bab yang akan dibicarakan dalam kitab At-Thaharah. Jadi kalau antum pengen apa namanya, berarti punya gambaran. Ketika saya belajar kitab At-Thaharah, At-Thaharah berarti apa? Paling tidak ada 9 bab. Minimal itu 9 bab. Misalnya bab tentang air. Kedua bab najis. Ketiga nanti bab tentang kaifiyatut tathhirin najasa. Nanti keempat berkaitan dengan bab sunanul fitrah. Yang kelima berkaitan dengan wudu. Nanti berkaitan dengan adab pada buang hajat. Berkaitan dengan almas walal khuffain. Berkaitan dengan mandi. Berkaitan dengan tayammum. Kemudian terakhir berkaitan dengan bab al-haid. Ini adalah bab-bab yang akan dibicarakan. Jadi kalau antum sudah punya gambaran apa yang akan saya bicarakan dalam kitab At-Thaharah, antum sudah punya gambaran, paling ada 9 bab, minimal 9 bab yang akan saya bicarakan dalam kitab At-Thaharah. Dari satu bab ini, berarti antum sudah paling tidak pertama pengertian, kemudian keutamaan, kemudian nanti tadi yang saya sebutkan ada 10 itu. Itu adalah, jadi ketika bicara tentang fikih tidak perlu pegang kitab, sudah bisa menyampaikan. Sudah bisa menyampaikan. Kenapa? Karena sudah punya gambaran apa yang akan saya bicarakan dalam kitab fikih. Baik, kita lihat yang pertama babul miyah. Babul miyah. Atau sebelumnya saya kitab al-wajiz ini itu kan termasuk jadi saya klasifikasi menjadi dua. Jadi dua. Ada yang berkaitan dengan masalah ibadah, ada yang berkaitan dengan masalah muamalah. Ini cuma dua pokok pembahasan dalam fikih sebenarnya. Ada masalah ibadah, ada masalah muamalah. Ibadah, ini harus kita pahami bahwa ibadah itu, hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini adalah termasuk disyariatkan atau diperintahkan. Kalau ibadah itu hukum asalnya itu adalah haram. Sampai datang dalil yang memerintahkan kepada kita. Sampai kemudian datang dalil yang mensyariatkan kepada kita. Kalau tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya, maka kembalikan ke hukum asal ibadah itu adalah apa? Haram. Berarti apa? Dalam masalah ibadah itu yang dituntut kepada kita itu adalah dalil. Yang dituntut kepada kita itu adalah dalil. Itu dalam masalah ibadah. Maka kalau kita bicara masalah ibadah itu, maka paling tidak antum harus menguasai dalil. Jadi dalil, kenapa? Karena yang ditanya ini adalah dalil. Mana dalil yang memerintahkan, mana dalil yang mensyariatkan. Nah ini kalau tidak ada, maka kembalikan ke hukum asalnya ibadah itu adalah haram. Kenapa? Karena ibadah itu bukan hasil karya manusia. Ibadah ini bukan hasil karya manusia, tetapi itu adalah apa? Syariat perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak ada sedikit pun tidak ada sedikit pun tempat untuk akal di dalamnya. Jadi dalam masalah ibadah itu akal semuanya tidak ada tempat untuk akal dalam masalah ibadah. Semuanya harus akal ini harus tunduk kepada syariat. Itu dalam masalah ibadah. Beda nanti dengan masalah muamalah, silahkan. Maka itu adalah lebih banyak ke akal. Silahkan, kenapa? Karena tadi kalau masalah muamalah, maka hukum asalnya itu adalah boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan itu haramnya. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Selama tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, selama tidak ada dalil yang menyatakan tidak bolehnya, maka kembalikan ke hukum asalnya bahwa itu adalah boleh. Jadi muamalah itu boleh. Ya kan? Seperti misalnya apa jual beli apa saja. Kita katakan jual beli apa saja itu hukum asalnya adalah boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini tidak boleh diperjualbelikan. Ini dilarang diperjualbelikan. Ini adalah baru kita tidak melakukan yang dilarang oleh syariat. Tapi selama tidak ada dalil yang menyatakan larangan, maka silakan Anda jual apa saja yang bisa Anda jual. Ya kan? Seperti saya katakan tadi, Anda menulis kemudian menulis dan tidak mengurangi tulisan apa dari artikel dari pengarang, kemudian Anda ketik sendiri, diulang, kemudian nanti dijadikan buku, dari majalah dijadikan buku, ini hukum asalnya apa? Boleh. Ada nggak dalil yang melarang? Tidak ada. Tidak ada dalil. Maka kalau tidak ada dalilnya sudah, silahkan. Nah, kita katakan ini hukum asalnya adalah bully. Apa saja bentuknya, perbuatan apa saja, ucapan apa saja yang diucapkan oleh manusia, kita katakan itu adalah bully. Sampai datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak bully. Ini yang harus diperhatikan. Termasuk di dalamnya air. Hukum asalnya air adalah apa? Hukum asalnya air itu adalah suci dan halal. Ada nggak dalil yang menyatakan bahwa air itu adalah haram? Tidak ada. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, kembalikan ke hukum asalnya air itu adalah apa? Suci dan halal. Suci itu maksudnya apa namanya? Berarti bisa dipakai. Kalau halal berarti bisa dikonsumsi. Ya kan? Jadi kita katakan adalah apa namanya? Sama dengan mik. Mik ini kan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Hukum asalnya apa? Boleh. Ada nggak dalil yang melarang kita pakai mik? Tidak ada. Kalau tidak ada dalil, maka kembalikan ke hukum asalnya bahwa mik ini adalah apa? Boleh. Cuma juga nanti harus dipahami dalam kaidah fikih bahwa wasilah ini kan wasilah. Wasilah itu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu bisa berbeda-beda hukumnya. Ya kan? Kalau wasilah ini, mik ini dipakai untuk kemudian nyanyi, musik dan lagu, maka mik ini menjadi haram. Ya kan? Tapi kalau kemudian mik ini dipakai supaya ceramah, supaya suara itu sampai ke belakang, maka ini mik ini menjadi wasilah bisa mengantarkan suara saya sampai ke belakang. Maka ini adalah apa? Sunnah. Maka memakai mik ini bisa kita katakan hukumnya, itu adalah bisa menjadi sunnah. Dan itu bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah. Ini kalau kita katakan mik ini hukum asalnya adalah boleh. Meja ini hukum asalnya adalah boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini tidak boleh. Contohnya misalnya apa? Meja ini dipakai untuk imam berdiri sholat. Boleh gak imam berdiri sholat di meja? Hah? Boleh gak imam jadi imam? Dia berdirinya jadi imam ya. Makmum nanti imamnya di atas meja. Dia mengimami kalian di atas meja. Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Ini tidak boleh. Imam itu tidak boleh lebih tinggi daripada makmum. Ya kan? Kenapa? Karena ada dalil. Makanya dalam pengimaman, pengimaman itu tidak boleh imam itu lebih tinggi daripada makmum. Maka kalau misalnya kita lihat beberapa masjid, beberapa banyak masjid ya, dan itu apa? Imamnya biasanya daerah mihrab, itu biasanya lebih tinggi daripada apa? Imam satu jari, ada yang satu jengkal, ada yang apa namanya tingginya, maka itu sebenarnya adalah tidak dibolehkan. Jadi tidak ada, bahkan Nabi SAW melarang masjid itu, mihrab itu dibuat lebih tinggi daripada makmum. Itu adalah apa namanya, ini kita katakan adalah apa? Karena ada dalil yang melarang, maka kalau ada imam sholat di atas meja, kita katakan tidak boleh. Maka meja ini sebagai wasilah imam berdiri di atas ini, maka meja ini menjadi haram. Maka singkirkan, ya kan? Tidak boleh ini kita katakan adalah apa namanya bahwa sholat itu ini masalah apa namanya hukum asal. Tapi kita kembali lagi bahwa hukum asal air ini adalah suci dan halal. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa air ini adalah haram atau air ini adalah tidak boleh. Maka kalau begitu yang perlu kita pelajari apa? Yang berkaitan dengan air. Mana dalil yang melarang, iya kan? Mana saja air-air yang tidak boleh? Mana saja air yang boleh kita gunakan, yang tidak boleh kita gunakan? Iya kan? Maka ini nanti berkaitan dengan rincian air. Berkaitan dengan rincian air, sehingga para ulama, pendapat yang paling kuat dari para ulama, dan ini mazhabnya Imam Ahmad, bahwa air itu hanya terbagi menjadi dua. air itu hanya terbagi menjadi dua. Ima air itu adalah suci, ima air itu adalah najis. Itu saja. Air itu cuma ada dua, ima air itu suci, ima air itu najis. Ya kan? Seperti ini kan air ya kan? Air ini suci atau najis? Suci, iya kan? Kemudian ini teh, ini kita katakan air juga ya kan? Ini air suci atau najis? Suci. Jadi air itu cuma ada dua, ima air itu adalah suci, ima air itu adalah najis. Cuma nanti para ulama, suci di sini dibagi menjadi dua. Ada suci yang bisa mensucikan, ada suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau air ini bisa gak dipakai untuk bersuci? Bisa. Karena ini masih disebut air, iya kan? Ini disebut air, iya kan? Karena ini dinamakan air. Kalau ini disebut air? Tidak. Iya kan? Tidak disebut air tapi sudah berubah jadi air teh. Iya kan? Sudah berubah. Maka teh ini kita katakan suci atau najis? Suci. Tapi bisa gak dipakai untuk bersuci? Tidak. Berarti air suci itu dibagi dua. Ada air suci yang mensucikan. Ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti misalnya apa? Tapi kalau teh ini dipakai untuk cebok boleh apa tidak? Hah? Boleh dipakai untuk cebok misalnya? Iya kan? Kalau ya ini misalnya habis kencing adanya teh kotak dipakai untuk cebok pakai teh kotak. Kalau memang teh kotak ini diharuskan untuk beli, untuk cebok harus beli, maka ini tidak boleh. Iya kan? Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak dibolehkan bukan karena tehnya dipakai untuk cebok, tidak yang dilarang. Diharamnya itu kenapa? Karena ini apa? Dia harus mengeluarkan biaya untuk cebok. Iya kan? Itu yang dilarang. Kenapa? Karena untuk cebok itu Islam itu tidak ingin memberatkan. Kalau memang tidak ada air, dianggap tidak ada air, walaupun di situ air teh banyak. Iya kan? Itu dianggap tidak ada air karena walaupun ada teh, kenapa? Karena itu harus beli. Kalau tidak ada ya sudah, baru kemudian gunakan yang lain, batu atau daun-daunan yang gratis yang banyak, ya kan? Tidak usah cari yang harus mengeluarkan biaya. Jadi air itu cuma ada dua, air itu adalah suci, lima air itu adalah najis. Cuma air suci dibagi menjadi dua, ada air suci dan mensucikan, dan inilah yang disebut dengan air mutlak. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan, ini yang disebut dengan air muqayyad. Air mutlak itu contohnya apa? Air mutlak pokoknya disebut air. Yang disebut air itu adalah apa? Mutlak. Seperti misalnya air, sungai itu disebut air apa tidak? Air. Laut disebut air apa tidak? Disebut air, iya kan? Itu namanya air mutlak. Apakah air itu turun dari langit atau dia keluar dari bumi? Yang turun dari langit itu cuma ada tiga. Ya adalah apa? Hujan, salju, embun. Itu air yang turun dari langit. Kalau yang keluar dari bumi, ya kita katakan air sungai, air laut, iya kan? Kemudian apa lagi? Air sumur, pam, telaga, dan seterusnya. Semuanya itu adalah disebut air. Jadi selama masih disebut air, maka itu namanya air mutlak. Kalau disebut air, maka apa? Dia adalah suci dan mensucikan. Artinya bisa dipakai untuk di samping zatnya itu adalah suci, dan bisa juga dipakai untuk mensucikan. Artinya bisa dipakai untuk cuci pakaian, bisa dipakai untuk cebok, bisa dipakai untuk berwudu, mandi, dan yang lainnya. Itu namanya air mutlak. Kalau muqayyad itu sudah dikaitkan dengan yang lain. Misalnya ini air tapi dicampur dengan benda suci yang lain namanya teh. Maka berubahlah menjadi teh, ya kan? Tidak lagi disebut air, tapi sudah berubah jadi teh. Maka ini namanya air teh. Air teh itu sudah namanya muqayyad. Kenapa? Karena sudah air. Kalau air ini kan tidak, kalau air seperti ini, bisa gak kita mengatakan air ini air bening, air putih, air apa? Kan tidak. Disebut air, ya kan? Tapi kalau ini tidak disebut air, tapi sudah berubah jadi teh, jadi susu, jadi apa namanya kopi dan seterusnya. Maka teh kopi namanya air muqayyad. Air muqayyad. Dan kalau muqayyad berarti apa? Nah, tidak bisa mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk wudu. Nah, tidak bisa dipakai untuk mandi. Coba kalau mandi air teh. Mandi susu. Kalau mandi susu, mandi teh itu nanti di surga, ya kan? Silahkan Anda mau mandi apa saja boleh, ya kan? Karena di sana semuanya adalah apa? Semuanya itu adalah boleh. Tapi kalau untuk di dunia, kalau kita mandi teh itu pemborosan, dan itu masuk pengharamannya bukan karena haramnya menggunakan teh, tidak. Tapi haramnya kenapa? Karena itu adalah idha'atul mal, masuk dalam kategori menyia-nyiakan harta harta benda. Contoh yang lain dari air muqayyad adalah semua air dari perasan, buah-buahan. Jadi misalnya dari air kelapa, air nira, legen, ya kan? Apa namanya? Air apa saja, air dari buah-buahan. Termasuk di dalamnya jus, jus mangga, jus melon itu kan sudah bukan lagi disebut air. Nah, maka ini adalah apa? Kita katakan namanya air muqayyad. Termasuk di dalamnya air muqayyad itu seperti apa? Bensin, solar, ya kan? Minyak tanah. Kemudian apa lagi? Ya, oli. Itu kan. Masa mau wudu pakai solar misalnya. Wudu kok pakai bensin. Ya kan? Ini kita katakan adalah apa? Maka solar, bensin termasuk air muqayyad, bukan termasuk. Maka apa? Bensin itu suci, iya kan? Bensin itu suci, tetapi apa? Tidak bisa mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Termasuk di dalamnya solar, termasuk di dalamnya air yang sudah seperti cairan cairan apa sajalah. Masa berwudu pakai air keras, iya kan? Ya kan, habis ya kulitnya kita, ya kan. Berwudu pakai air raksa misalnya. Nah, berwudu kok pakai kimia, zat-zat kimia yang lain. Nah, ini adalah apa namanya? Itu namanya suci. Semua zat kimia itu adalah suci. Tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Seperti ada semalam, tadi malam itu ada namanya Pak Adrian. Saya baru kenal di jalan. Dia Pak Adrian kerja di dia di pengolahan penyamaan kulit. Dia nanya kepada saya karena kebetulan saya lagi ngisi pengajian di Masjid Suhada. Terus dia nanya kebetulan saya berbicara masalah kulit. Nah, jadi masalah peralatan. Kemudian saya mengatakan bahwa ya ini kaitannya dengan saya kasih contoh saja. Kalau misalnya kita sholat, ini saya tanya jam tangan itu terbuat dari kulit, iya. Kulit apa itu? Kulit misalnya kalau kan ada macam-macam kulit, ya kan? Tapi misalnya kalau saya tanya kalau kulit ular, kulit buaya boleh apa tidak? Sangga sholatnya kan tidak pernah berpikir, ya kan? Dia pakai jam tangan tapi dari kulit, tapi dia sholat. Kemudian dia tidak pernah berpikir apakah kulit ini termasuk sah sholatnya atau tidak. Kan tidak pernah. Kemudian memakai ikat pinggang dari kulit ular. Ikat pinggangnya dari kulit ular. Tidak usah jauh-jauh misalnya dompet kalian. Terbuat dari kulit. Coba cek dompet misalnya. Ini dari kulit buaya misalnya. Kira-kira kalau antum sholat pakai dompet buaya, kira-kira diterima gak sholatnya? Hah? Diterima gak sholatnya? Itu sudah mulai berpikir, iya kan? Kemudian apa namanya? Sepatu yang antum pakai. Nah, sepatu dari kulit ular, dari kulit buaya, iya kan? Kulit harimau. Pergi ke Pasar Jatinegara Jakarta kan di lantai 3. Kan banyak yang apa namanya? Kan grosir sepatu, iya kan? Nah, saya jalan-jalan ke sana ada kulit ular, kulit buaya, kulit macam-macam lah. Iya kan? Kita katakan adalah apa? Kalau antum pakai untuk sholat, kira-kira sah nggak sholatnya? Apa sajalah modelnya, termasuk di dalamnya apa namanya untuk HP yang kulit, ya kan? Dari kulit. Kemudian lebih luas lagi beliau nanyakan, Ustaz, gimana ini itu kan jadi dia bicara tentang proses kulit buaya. Nah, jadi kulit buaya. Sekarang dia kulit buaya dia sudah terima bahwa ini tidak boleh. Tapi yang jadi permasalahan bahwa ada zat kimia, saya lupa namanya apa yang disebutkan, itu diambil dari pankreas babi, zat kimia ini untuk menghilangkan, jadi apa, jadi penyamaan kulit. Itu ada yang diambil dari pankreas babi, ada yang diambil dari pankreas sapi. Tapi kami tidak tahu ini dari sapi atau dari babi. Kita enggak tahu. Ya sudah, kalau antum tidak tahu, maka pakai kaidah hukum asalnya itu adalah apa? Boleh, sampai kemudian datang dalil yang menyatakan kepada kalian bahwa ini adalah tidak boleh. Iya kan? Selama tidak anda ketahui, ya sudah, anda gunakan saja zat kimia ini. Nah, kita katakan gunakan saja sampai kemudian datang dalil, oh ternyata ini diambil dari pankreas babi. Kalau itu betul-betul sudah diambil dari pankreas babi, ya sudah, jangan gunakan itu, cari yang dari pankreas sapi. Nah, ini kita katakan adalah apa namanya, tapi itu juga kita katakan masih karena masih perlu rincian detail pembahasan. Nah, detail pembahasan sama dengan nanti imunisasi. Imunisasi juga adalah masih para ulama masih detail pembahasannya dalam masalah ini. Tapi kita kembali lagi bahwa air itu cuma ada dua. Ada air suci dan ada air najis. Air suci dibagi menjadi dua, ada air suci dan mensucikan. Dan itu yang disebut dengan air mutlak. Nah, dan ada suci tetapi, ada air suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Mana dalil yang menunjukkan bahwa air itu adalah suci? Adalah perhatikan di babul miyah, kullu ma'in nazala minas sama'i, semua air yang turun dari langit, air apa namanya hujan, air embun, air salju, al kharaja minal ardi, atau yang keluar dari bumi, fahuwa tahurun, maka air itu adalah tahur. Ingat, tahurun dalam bahasa Arab, tahurun itu adalah tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Makna dari tahur itu adalah apa? Tahirun fi nafsi, suci. Artinya dia suci zatnya, wa mutahhirun li ghairihi, dan dia bisa mensucikan yang lain. Itu dari makna tahur. Liqaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit air yang tahur. Mana tahur tadi? Tahur mananya adalah apa? Tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Kemudian dalil yang kedua itu dalil dari Al-Quran. Karena kita katakan dalil, ingat dalil fikih itu cuma ada empat ya. Sumber dalam pengambilan fikih itu empat. Yang pertama dalil dari Al-Quran. Yang kedua dari As-Sunnah. Yang ketiga adalah Ijma'. Yang keempat adalah Qiyas As-Sahih. Qiyas yang sahih. Itu sumber hukum dalam fikih. Maka ustadz itu bukan dalil. Perkataan kiai bukan dalil. Karena banyak kalau di masyarakat tentu mungkin dapati apa hukumnya merokok? Boleh. Mana dalilnya? Pak kiai merokok. Ya kan? Itu kan adalah apa? Celana dijulurkan di bawah mata kaki, hukumnya apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Kata Pak Ustad boleh. Ya kan? Kata Profesor Dr. Insinyur bahwa isbal itu boleh. Nah, ini kita katakan bukan dalil. Jadi dalil dalam masalah fikih itu adalah Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma, yang ketiga adalah, yang keempat adalah Al-Qiyas As-Sahih. Adapun dalil dari As-Sunnah, walikaulin Nabi SAW, sabda Nabi SAW fil bahri, tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu adalah at-tahuru ma'u. At-tahur tadi mananya apa? Suci zatnya dan mensucikan yang lain. Berarti apa? Air laut itu adalah zatnya itu adalah suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain ketika Nabi SAW ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kami berlayar, kami sedang berlayar dan kami membawa air sedikit. Bolehkah kami berwudu dari air laut? Kemudian Nabi SAW menjawab tentang ini. Bahwa air laut itu adalah apa? At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, dan ini termasuk cara dakwah yang paling bagus, bukan hanya dijawab pertanyaan itu saja, tapi ditambahkan. Bahwa air laut itu bukan hanya suci, tetapi apa? Bangkainya pun juga adalah halal. Artinya bangkai dari laut itu semuanya adalah halal. Nah, jadi ingat, bangkai dari laut, bukan bangkai yang dibuang ke laut. Karena antum harus belajar, kalau belajar, karena nanti ada orang yang lemparkan sapinya ke laut, wah ini bangkai al-hillu maitatuhu. Iya kan? Nah, kemudian sapinya ini diambil menjadi halal. Tidak. Kita katakan adalah apa? Al-hillu maitatuhu, bahwa yang halal itu adalah apa? Bangkai dari laut. Dan semua air, semua bangkai dari laut itu adalah halal. Iya kan? Kecuali hanya dua. Kecuali hanya dua, yaitu ular dan buaya. Kecuali ular dan buaya. Itu yang jadi selain daripada itu adalah boleh. Ya kan? Mau singa laut, apalagi anjing laut, ikan paus, ikan hiu, ikan apa saja. Ikan paus sih bukan. Kalau orang Medan bilang semua yang ada di laut itu halal. Kecuali kapal selam. Itu pun keras kalau tidak putus. Itu adalah maka semua yang ada di laut itu adalah halal. Ini berdasarkan ijma' ulama. Ini ijma' ulama bahwa semua hewan yang ada di laut itu adalah halal, bahkan bangkainya juga adalah halal. Mau babi laut, anjing laut, kuda laut dan seterusnya, singa laut, semuanya adalah halal. Kemudian dalil yang kedua dari sunnah, walikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil biri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sumur. Sumur yang dimasukkan, sumur di sini namanya sumur budoa. Sumur yang dimasukkan adalah sumur budoa. Ini dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri. Dan ini ada hadis yang paling sahih dan paling kuat dalam bab thaharah. Sumur Budoa. Sumur Budoa ini adalah sumur yang ada di kota Madinah. Sumur Budoa itu, ini istilahnya apa namanya, berdiameter. Diameternya itu kurang lebih 2,5 meter. Diameternya 2,5. Kalau lagi surut, itu sampai kemaluan. Kalau lagi tinggi, itu di atas pusar. Pusar. Itu adalah sumur Budoa. Nah, sumur Budoa ini itu kan punya cabang, anak-anak cabang, anak-anak aliran aliran kayak model selokan ya kan. Dari selokan ini nanti larinya ke sumur Budoa. Dari selokan ini nanti jatuhnya ke sumur Budoa. Jadi nanti ada beberapa Nah, di situ apakah para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang bahwa sumur Budoa, tentang sumur Budoa. Padahal sumur Budoa itu apa kata beliau? Yulqa fiha al-hayyat. Sumur Budoa ini itu dibuang kain-kain dari bekas darah haid. Jadi misalnya di bekas darah haid itu, kain-kain dari bekas darah haid dibuang di selokan ini. Kemudian jatuhnya nanti terakhir di mana? Sumur Budoa. Di sini dibuat wanatin. Semua sampah-sampah dibuang, jatuhnya nanti ke sumur Budoa. Nanti ada yang buang bangkai anjing. Kemudian nanti jatuhnya sampai di sumur Budoa. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana tentang sumur Budoa ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, sumur tentang filbiri. Jawaban Nabi SAW ini, filbiri innal ma'a tohurun la yunajjisuhu syai'un. sesungguhnya air ini adalah tohur. Tohur berarti apa? Suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang membuat air itu adalah najis. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat air itu adalah najis. Dan ini yang disebut dengan air itu adalah banyak. Jadi para ulama menyatakan kalau air itu banyak, air itu banyak tidak mungkin bisa ternajisi. Seperti air laut. Air laut itu tidak mungkin bisa ternajisi. Walaupun seluruh dunia, dari sejak Nabi Adam sampai terakhir manusia, mereka buang air di laut. Air laut itu tidak akan pernah ternajisi. Kenapa? Karena saking banyaknya. Ya kan? Sungai terpanjang. Ya kan? WC terpanjang kan sungai. Ya. Coba kalau misalnya kan, mohon maaf misalnya ke Sumatera, sungai Palembang, sungai Musi. Ya kan? Ke Kalimantan, sungai Mahakam atau Kapuas. Apa namanya, di pinggir itu kan mesti banyak WC ya kan. Karena rumahnya rumah panggung. Rumah panggung. Ya. Kemudian apa namanya, WC-nya plung, sungai. Ya kan? Kemudian orang berenang, orang apa namanya, berwudu, boleh gak di situ? Berwudu, boleh. Dan itu tidak akan pernah ternajisi. Kenapa? Karena air itu banyak. Ya kan? Air itu adalah banyak. Ini dalil yang menunjukkan bahwa air sumur itu adalah termasuk suci. Wa huwa baqin ala tahuriyatihi. Maka dia tetap di atas kesuciannya. Wa in khalatahu syai'un tahir, walaupun dicampuri dengan sesuatu yang suci. Walaupun bercampur dengan sesuatu yang suci, malam yakhrut an itlaqihi, selama tidak mengeluarkan dari kemutlakan air. Artinya selama air masih disebut air, maka selama itu boleh kita katakan ini adalah suci dan mensucikan. Selama masih disebut air. Walaupun dia bercampur dengan benda yang suci, namanya misalnya air sungai, air laut itu kan bercampur dengan benda yang suci, tanah. Sungai itu kan airnya bisa jadi kuning, bisa jadi coklat, bisa jadi hijau. Bisa jadi apa namanya, itu kan bergantung kepada apa yang masuk, ya kan, yang mencampurinya. Antum ke daerah Gunung Kidul, daerah Tepus, daerah apa, kecamatan Tepus, tapi desanya desa Panggang, dusun Panggang, kecamatan Tepus. Di situ ada telaga, ya kan. Telaga kalau musim kemarau, telaga itu semuanya mandi di situ. Ya sapi ya mandi, kambing mandi di situ, orang cuci piring di situ, cuci baju, mandi di situ. Airnya warnanya hijau lumut. Orang mandi di situ, sapi ya mandi di situ ya kan. Air itu tidak, jadi apa namanya, itu kalau musim kemarau masih dipakai. Jadi kita katakan adalah apa namanya, kalau untuk konsumsi mereka beli tangki. Nah ini adalah apa? Air ini berubah jadi hijau. Kita katakan air ini suci atau najis? Suci. Karena bercampur dengan benda yang suci, bukan benda yang najis. Bukan benda yang najis. Mana dalil yang menunjukkan kalau bercampur dengan benda yang suci tetap air itu adalah suci? Adalah dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lin niswati allati allati kumna bitajhisi ibnatihi. Yaitu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Ini hadis dari Ummu Atiyah. An-niswa artinya para wanita yang kumna bitajhisi ibnatihi, yang memandikan jenazah putrinya. Namanya Zainab. Jadi wanita yang dari hadis Ummu Atiyah bahwa para wanita itu memandikan jenazah putrinya Nabi SAW namanya Zainab. Apa kata Nabi SAW? Igsil naha salasan. Mandikan dia Zainab ini 3 kali. Au khamsan atau 5 kali. Au aksar min zalika atau lebih daripada itu. In ra'aitunna. Jika kalian masih melihat itu kurang. Artinya 3, 5, 7, 9. Kalau masih kurang ya naikkan ke misalnya 5 itu sudah kurang, maka naikkan sampai ke 7. Kalau 7 masih kurang, naikkan sampai ke 9. Yang jelas itu ganjil. Sunahnya adalah ganjil. Kalau 9 itu kurang, maka jadikan yang ke 11. Begitu seterusnya. Artinya kalau kalian melihat. Kemudian bima'in wasider. Air yang dicampur dengan daun bidara. Air yang dicampur. Air ketika dicampur dengan daun bidara berubah warnanya jadi apa? Hah? Jadi kuning ya? Hah? Belum pernah lihat daun bidara? Daun bidara warnanya hijau. Iya kan? Daun, iya kan? Namanya daun warnanya hijau, iya kan? Nah, itu warnanya, nah itu air dicampur dengan daun bidara, diremat-remat, nanti airnya berubah jadi warnanya hijau. Nah ini dipakai untuk memandikan jenazah. Nah ini termasuk mensucikan atau tidak? Mensucikan. Air yang dicampur dengan daun bidara termasuk air suci dan mensucikan. Termasuk di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa? Waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Atau air yang dicampur dengan kafur. Kafur itu kapur barus. Ya kan? Kapur barus, aw syai'an min kafur atau yang sejenis dengan kapur barus. Nah, minyak wangi misalnya. Air yang dicampur dengan minyak wangi. Air ini bisa enggak dipakai untuk mandi? Ya bisa, ya kan? Nah, air mandi kembang. Air di bak dikasih kembang. Boleh enggak dipakai untuk mandi? Boleh. Iya kan? Artinya dipakai untuk bersuci. Dipakai wudu boleh, dipakai mandi janabah juga boleh. Iya kan? Wala yuhkamu binajasatil ma. Tidak boleh dihukumi najisnya air. In waqa'at fihi najasa, walaupun kejatuhan padanya najasa. Saya ulangi. Air ini tidak boleh dihukumi najis walaupun kejatuhan padanya apa? Najis. Illa iza taghayyara biha, kecuali apabila berubah salah satu dari tiga sifat, warna, bau, dan rasa. Saya ulangi. Ah, kalau begitu, kapan air itu dikatakan najis? Kapan air itu dikatakan najis? Air itu baru bisa dikatakan najis kalau terpenuhi dua. Jadi air baru bisa dikatakan najis kalau terpenuhi dua. Yang pertama adalah apa? Kejatuhan padanya najis, benda najis, ya kan? Yang kedua, berubah salah satu dari tiga sifat. Tiga sifat itu apa? Warna, bau, dan rasa. Artinya apa? Kalau salah satu tidak ada, maka air itu kembalikan ke hukum aslinya adalah apa? Suci. Misalnya, air ini air satu gelas. Air satu gelas. Dicampuri satu cc air kencing. Diaduk. Tidak ada warna, tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa. Pertanyaan, air ini suci atau najis? Suci. Air ini adalah suci. Walaupun kejatuhan padanya apa? Najis. Satu cc air kencing. Atau misalnya, air satu gelas. Tahu dari alat tas plung. Ada kotoran cecak jatuh. Ya kan? Air ini berubah. Langsung berubah, ya kan? Kenapa? Karena kotoran ini basah. Begitu basah langsung mesti ada perubahan. Langsung tiba-tiba ada berubah warna. Berubah warna saja. Pertanyaan, air ini suci atau najis? Hah? Najis atau suci? Suci atau najis? Najisnya kenapa? Berubah. Pertanyaan, kotoran cecak najis? Hah? Kotoran cecak najis? Hah? Tidak najis. Jadi kotoran cecak bukan najis. Jadi bukan najis berarti apa? berarti berubahnya bukan karena najasa. Maka air ini adalah tetap adalah suci. Berarti boleh diminum. Ya boleh, silakan kalau Anda doyan. Iya kan? Kalau Anda doyan silakan, ya kan? Kenapa? Karena setiap air tidak mesti, jangan di apa namanya, jangan dipahami bahwa setiap air suci mesti harus diminum. Jangan harus dipahami seperti itu, ya kan? Setiap yang air harus diminum. Itu tidak. Setiap makanan harus dimakan, tidak. Itu tidak harus, ya kan? Jadi ini harus di, jadi air itu baru bisa dikatakan najis kalau terpenuhi dua. Salah satu tidak ada, maka apa? Maka kembalikan ke aslinya bahwa dia adalah suci. Yang pertama adalah kejatuhan padanya najasa, dan yang kedua berubah warna. Kalau berubahnya warna, bau, dan rasa bukan karena najasa, berarti air itu adalah apa? Suci. Walaupun kejatuhan padanya najasa, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifat, maka air itu juga adalah apa? Suci. Apalagi kalau bercampurnya dengan benda yang suci. Kalau benda yang suci dan merubah salah satu dari tiga sifat, tetap air itu adalah suci. Maka apa? Walayuh kamu binajasa tilma, tidak boleh kita menghukumi najisnya air. In waqat fihi najasa, walaupun kejatuhan padanya najasa, illa idza taghayyara biha, kecuali berubah dengan najasa air tersebut. Berdasarkan dalil li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala nuqal, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana tawaddau min birri bidha'a, bolehkah kami berwudu dari sumur bidha'a? Sumur bidha'a tadi sudah saya sebutkan ciri-cirinya, ya, sifatnya, berapa lebarnya, diameternya 2,5 meter, kalau lagi surut itu setinggi kemaluan, kalau lagi naik itu adalah sampai pusar. Wahiya bi'run, padahal sumur bidha'a ini, wahiya bi'run, ini adalah sumur, yulqa fiha al-hiyat, dilempar kain-kain dari bekas darah haid. Jadi kain-kain dari bekas darah haid itu dilempar dari dari anak sungai, terakhirnya berujung ke mana? Sumur bidha'a. Waluhumul kilab, di situ juga dibuang daging-daging bangkai-bangkai anjing. Wa annatan, kotoran-kotoran. Orang kencing di sungai situ nanti lahirnya ke sumur bidha'a. Orang buang air besar nanti di situ dari sungai sana kemudian lahirnya ke sumur bidha'a. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu adalah suci, tidak ada sesuatu pun yang membuat najis. Jadi saya ulangi bahwa air itu, kapan air itu menjadi najis? Kejatuhan padanya najasa dan berubah salah satu dari tiga sifat. Kalau salah satu tidak ada, maka tetap adalah suci. Cuma sucinya nanti ada dua. Ada yang boleh dipakai untuk bersuci, ada yang tidak bisa dipakai bersuci. Yang berubahnya ya, berubahnya seperti misalnya air teh, itu kan sudah berubah, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai untuk wudu, maksudnya dipakai untuk mandi. Mandi kok pakai air susu, air teh, air kopi, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bab tentang najasat. Bab tentang najasa. An-najasat jam'u najasa. Najasat itu jamaknya, jamak dari kata najasa. Wahiyah, najis itu adalah kullu syai'in yastakziruhu ahlut taba'iyas salima. Adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang selamat. Atau dalam bahasa yang lain, kullu syai'in yastakziruhu syar'u. Adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat. Jadi najis itu adalah apa? sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat. Jadi yang menentukan najis atau tidak itu siapa? Adalah pembuat syariat, iya kan? Tidak boleh setiap orang itu menyatakan ini najis, iya kan? Itu tidak boleh, iya kan? Saya misalnya begini, ada seorang dosen UGM, Profesor Doktor Insinyur, saya tidak mau sebutkan namanya. Dia ceramah dia mengatakan kotoran ayam itu adalah najis. Karena dianggap bahwa semua yang kotor itu adalah najis. Padahal dalam yang menentukan bahwa najis itu adalah tidak, itu adalah pembuat syariat, tidak setiap orang. Walaupun dia punya gelar panjang, kalau tidak sesuai dengan syariat, maka itu tidak boleh. Tapi saya sebutkan ini kita katakan yang menyatakan bahwa ini adalah najis, itu adalah pembuat syariat. Wa yatahaffadzuna anhu, dan mereka bisa menjaga darinya. Wa yaghsiluna thiyab, dan mereka mencuci pakaian. Idza asabahum, apabila mereka ditimpa najasa, kal azarati wal baul, seperti azara itu kotoran manusia, wal baul artinya air kencing. Jadi saya ulangi bahwa untuk menyatakan najisnya sesuatu, itu adalah yang berhak menyatakan itu adalah pembuat syariat. Tidak setiap orang boleh menyatakan najisnya sesuatu. Ini kaidah. Perhatikan kaidah. Wal aslu fil asyai al ibahatu wat taharatu. Bahwa hukum asal segala sesuatu adalah apa? Boleh dan suci. Jadi hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Ini termasuk soal yang saya buat. Jadi saya disuruh buat soal, saya enggak tahu ini. Nah, ada soalnya. Saya bikin rencananya 50 soal, pilihan ganda. Tapi pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Enggak, kalau bahasa Arab kan seperti misalnya al-aslu fil asyai titik-titik. Ya kan? Alif al-haram. Ya kan? Ba an-naf'u. Jim al-ibaha. Dal at-tahara. Ha jim dan dal sahihan. Itu soal fikih ya. Bahasa Arab ya. Jadi al-aslu fil asyai adalah libaha wa tahara. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh atau halal dan suci. Artinya apa? Halal itu kalau boleh dimakan dan minum, berkaitan dengan makanan dan minuman. Tahara, suci, itu kalau tidak bisa dimakan dan tidak bisa diminum. Misalnya mik ini hukum asalnya apa? Ya, mubah. Mubah dalam arti dibolehkan. Ya kan? Dan suci. Ada enggak dalil yang menyatakan ini najis atau tidak boleh? Tidak ada. Berarti kembalikan ke hukum asalnya bahwa itu adalah boleh. Faman za'ama najasata 'ainin ma, siapa yang menganggap najisnya zat ma, ma itu sesuatu. Siapa yang menganggap najisnya zat sesuatu, fa'alaihi biddalil, harus mendatangkan dalil. Jadi kalau kita menyatakan ini najis, maka harus dia menyatakan dalil. Wa innaha dhabihi, kalau dia bisa mendatangkan dalil fadzalik, maka boleh dia menyatakan bahwa itu adalah najis. Wa in ajaza anhu, kalau dia tidak mampu, tidak ada dalil, au jaa bima la taqumu bihil hujjah, atau tidak punya dalil sama sekali, maka apa? Fal wajib alaina al-wukuf. Maka wajib kita itu diam. Jangan komentar. Jadi kalau misalnya kotoran ayam itu najis apa suci? Ya kan? Kotoran ayam itu najis apa suci? Kalau dia tidak punya dalil tentang najisnya kotoran ayam, maka kewajiban bagi dia itu adalah diam. Diam itu berarti kembalikan ke hukum asalnya, bahwa kotoran ayam itu adalah apa? Suci, bukan najis. Jadi apa? Falwajibu alaina alwukuf ala ma yaktadihi al-aslu wal-baro'ah. Wajib kita diam di atas apa yang ditunjukkan oleh hukum aslinya. Dan apa namanya, jadi kembali kepada hukum aslinya. Liannal hukma bin najasati, karena menghukumi najisnya sesuatu adalah hukum taklifi, adalah hukum yang akan dibebani hukum. Taumu bihil balwa, itu akan menimbulkan masalah yang banyak. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah, maka tidak boleh seorang itu menyatakan najisnya kecuali setelah datang dalil kepadanya. Jadi seperti apa namanya, tidak boleh seorang itu mengatakan bahwa ini adalah najis tapi dia tidak punya dalil. Itu enggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena dia telah mengambil hak wilayah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak menyatakan najisnya itu adalah siapa tadi? Adalah pembuat syariat. Kalau manusia menyatakan ini najis tapi dia tidak punya dalil, berarti dia menyamakan dirinya sama dengan Allah, sama dengan Rasulullah. Dan ini adalah tentunya yang diharamkan. Kenapa? Karena seolah-olah dia yang menetapkan bahwa itu adalah syariat, bahwa ini adalah najis, padahal itu sama sekali tidak ada dalil. Kalau secara bahasa, najis itu artinya memang kotor. Tapi harus dipahami bahwa kotor itu tidak semua. Kaidah begini ya, semua najis sudah pasti kotor. Tapi tidak semua yang kotor adalah najis. Saya ulangi lagi, semua yang najis sudah pasti kotor dan sudah pasti haram. Kalau najis sudah pasti kotor, sudah pasti haram. Tapi tidak semua yang kotor dan haram adalah najis. Kotoran sapi itu adalah kotor apa tidak? Kotor. Namanya saja kotoran sapi, ya kan? Itu sudah kotor. Tapi apakah kotoran sapi ini adalah najis? Tidak. Ya kan? Kotoran ayam itu kotoran apa tidak? Kotoran. Tapi apakah kotoran ayam itu adalah najis? Tidak. Demikian juga dengan yang, kalau najis sudah pasti haram, tapi haram belum tentu najis. Apa contohnya? Khamar. Khamar itu adalah haram. Iya kan? Tapi apakah khamar itu adalah najis? Tidak. Zina itu adalah haram. Tapi apakah zina itu najis? Tidak. Mencuri itu adalah haram. Tapi apakah mencuri itu najis? Tidak. Kan gitu ya kan? Nah, jadi ini, jadi semua yang najis itu sudah pasti haram, dan tidak semua yang tidak semua yang kotor itu adalah najis. Wa mimma qama dalilu ala najasatihi, adapun dalil-dalil yang menunjukkan najisnya sesuatu. Nah, ini saya jelaskan secara rincian begini. Najis itu sumbernya cuma ada dua. Sumber najis itu keluarnya cuma pada dua. Sumbernya ya. Di permukaan bumi ini sumbernya najis cuma dua. Yang pertama, sumber najis itu yang keluar dari manusia. Yang kedua, keluar dari hewan. Jadi najis cuma keluar dari sini. Selain dari manusia dan hewan, itu bukan najis. Apa saja di permukaan bumi ini yang keluar bukan selain dari manusia dan hewan, maka itu sudah pasti suci. Sudah pasti suci. Karena najis itu sumbernya cuma ada dua ini. Dari manusia maupun dari hewan. Pertanyaan, apakah semua yang dari manusia itu sudah pasti, yang keluar dari manusia sudah pasti najis? Tidak. Yang keluar dari manusia, ini yang keluar lah ya, itu dibagi tiga. Yang pertama, ada yang keluar dari manusia disepakati sucinya. Yang kedua, ada yang keluar dari manusia disepakati najisnya. Yang ketiga, diperselisihkan apakah itu suci, apakah itu najis. Ini yang keluar lah ya. Nah yang keluar, yang pertama apa tadi? Yang disepakati sucinya. Yang keluar dari manusia yang disepakati sucinya adalah semua yang keluar selain dari dua jalan. Semua yang keluar dari selain dari dua jalan itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah apa? Suci. Yang keluar dari kepala, contohnya apa itu? Ah, keringat, ketombe, iya kan? Itu kan yang keluar dari kepala. Suci apa najis? Semuanya disepakati adalah suci. Yang keluar dari telinga. Semua yang keluar dari telinga ini adalah apa? Suci, bukan najis. Atau misalnya kotoran, iya kan? Itu adalah apa namanya? Suci, bukan najis. Yang keluar dari hidung, semuanya adalah suci. Mau itu ingus, mau itu apa namanya? Upil, apalagi mimisan, darah, iya kan? Ini semua yang keluar. Ah, ini adalah suci. Yang keluar dari mulut, semuanya adalah suci. Mau ludah, air liur, muntah, kemudian darah keluar, kemudian apa saja yang dari mulut. Ya kan? Ini adalah semuanya adalah suci. Yang keluar dari badan, keringat, daki, semuanya adalah suci. Ini disepakati sucinya. Yang kedua, yang disepakati najisnya yang keluar dari manusia itu jumlahnya cuma ada tujuh. Yang disepakati najisnya dari manusia itu cuma ada tujuh. Enam dari jalan depan dan satu dari jalan belakang. Enam dari jalan depan itu apa saja? Yang pertama adalah air kencing. Kedua, darah haid. Ketiga, mazi. Keempat, wadi. Kelima, kelima, darah nifas. Keenam, darah istihadah. Jadi dari jalan depan itu ada enam. Yang pertama adalah kencing, wadi, mazi. Keempat darah haid, lima darah istihadah, keenam darah nifas. Ini semuanya disepakati najisnya. Enam dari jalan depan dan satu dari jalan belakang adalah kotoran. Ini yang disepakati najisnya yang keluar dari manusia. Maka kita lihat di sini yang pertama dan kedua yang disebutkan di dalam kitab adalah baulul adami wa ghaituhu. Adalah kencing manusia dan kotorannya. Ini yang disepakati najisnya. Yang ketiga tadi apa? Yang diperselisihkan apakah itu najis ataukah suci. Seperti apa contohnya? Hah? Yang keluar dari manusia diperselisihkan. Yang selain yang kita sebutkan di atas. Seperti apa? Mani. Mani itu diperselisihkan apakah itu mani suci atau najis. Imam yang menyatakan najisnya hanya satu, yaitu mazhabnya Hanafiya. Imam Abu Hanifah mengatakan najisnya mani. Adapun jumhur al-ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa adalah suci. Apalagi? Yang kedua. Selain mani. Diperselisihkan. Darah tadi sudah. Darah haid, darah istihadah, darah nifas itu semuanya darah. Nana itu di mana? Kalau nana dari badan, semuanya adalah suci. Artinya yang selain dari kemaluan, ya kan, itu semuanya adalah suci, bukan najis. Mau itu nanah, apa saja darah yang keluar dari badan, itu adalah suci. Kenapa? Karena para sahabat ketika sedang sholat, selesai perang Badar, perang Uhud, itu kan banyak yang terluka. Iya enggak? Banyak yang terluka. Ada yang luka di kepala, ada yang luka di leher, di badan. Dan mereka sholat, itu apa? Darah mengucur dari kepala. Sementara sedang sholat. Ada yang mengucur dari lehernya, darah itu keluar dari leher. Ketika mereka sedang sholat. Adakah riwayat bahwa Nabi SAW menyuruh mereka keluar dari sholat? Bagi yang keluar darahnya? Tidak. Dalil menunjukkan bahwa darah ini adalah apa? Suci, bukan najis. Seandainya itu adalah najis, tentunya Nabi SAW akan menyuruh untuk membersihkan dan tentunya akan menyuruh untuk mengganti pakaian yang terkena darah. Dan tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW menyuruh mereka keluar dari sholat dan menyuruh mereka untuk ganti pakaian. Ini adalah apa namanya, kalau selain dari kemaluan. Tapi begitu dari kemaluan, maka itu adalah apa? Kalau darah haid tentunya adalah najis. Atau darah yang keluar dari kemaluan, kencing darah misalnya. Kalau kencing darah ya kencing. Bukan ya kan, kebetulan yang keluar itu adalah darah. Tapi kencing itu sendiri, air kencing sendiri itu adalah apa? Sudah najis. Yang diperselisihkan selain mani. Karena masih bujang gak ada yang tahu ya kan. Kepada wanita. Apa yang akhwat? Ada yang tahu? Apa itu? Apa? Cairan keputihan. Apakah itu termasuk suci ataukah termasuk najis? Ini juga khilaf. Karena Syekh Utsaimin, ulama-ulama fikih semuanya menyatakan najis. Karena keluar dari kemaluan. Tapi Syalbani dan murid-murid Syalbani mengatakan bahwa cairan keputihan adalah suci, bukan najis. Kenapa? Karena cairan keputihan ini tidak ada satupun dalil yang menyatakan najisnya. Diperselisihkan. Kemudian yang ketiga, contohnya apa lagi? Ini pada wanita juga. Apa? Pecah ketuban. Ketika mau melahirkan itu kan ketubannya pecah misalnya. Itu kan keluarnya dari mana? Kemaluan. Pertanyaan, itu najis atau suci? Air ketuban diperselisihkan. Diperselisihkan. Tapi pendapat yang paling kuat adalah suci, bukan najis. Jadi ini jadi yang keluar dari manusia itu dibagi menjadi tiga. Yang disepakati sucinya, yang disepakati najisnya, dan diperselisihkan. Tapi pendapat yang paling kuat adalah suci. Paham ya? Seperti mani, ifrozat, cairan keputihan, pecah ketuban, atau misalnya apa yang mananya, ari-ari. Ari-ari yang keluar dari bagi yang wanita melahirkan. Ya, itu adalah semuanya adalah suci, bukan najis. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ada pertanyaan di sini? Kenapa? Nah, bukan termasuk bangkai, termasuk kotoran. Jadi kalau hari-hari dikuburkan sebagaimana biasa dibuang ke kali, dibuang tempat sampah, tapi yang dikubur adalah dipendam adalah lebih baik. Dan hari-hari bukan termasuk yang halal. Jadi na'udzubillahi min dzalik kita dapati hari-hari dijadikan sup. Coba antum buka YouTube. dibuka di YouTube, nggak usah di Google, cari ari-ari apa sup ari-ari. Ada sup ari-ari di Amerika, di negara Eropa itu dijadikan sup. Jadi ari-ari persis di, ada gambarnya, nanti dilihat di gambar. Ari-ari dibuat sup. Dibuat kita katakan ari-ari termasuk yang haram. Kemudian ada pertanyaan tertulis terkait kaidah ilmu fikih, hukum asal. Apa dalil dari hukum asal tersebut? Dalilnya adalah apa namanya? Firman Allah, ini kalau berkaitan dengan, bukan masalah ibadah ya. Ini kita katakan bukan kaitannya dengan masalah ibadah. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah apa? Yang telah menciptakan untuk kalian semuanya apa yang ada di bumi ini. Jadi semua apa yang ada di bumi ini itu adalah untuk kalian semuanya. Ini dijadikan dalil bahwa semua apa yang ada di bumi itu adalah halal. Semua apa yang ada di bumi itu adalah halal. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini tidak boleh. Ya kan? Maka apa, ini dijadikan dalil bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah halal. Itu adalah halal, itu adalah boleh. Silahkan Anda apa namanya melakukan apa saja. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi ketika dalam surah Al-Baqarah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Semua nama-nama itu sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Hukum asalnya semua ucapan itu adalah apa? Boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ucapan ini tidak boleh. Ya kan? Sampai datang dalil yang menyatakan jangan kalian mengucapkan kata-kata uf kepada orang tua. Itu kan karena ada dalil. Iya kan? Demikian juga tidak boleh Anda mengucapkan kata-kata misalnya apa namanya keluar dari semua kebun binatang. Jadi kita katakan ucapan-ucapan itu tidak boleh. Jadi dalil menunjukkan, mana dalil yang menunjukkan, saya kira banyak. Hampir semua Al-Quran menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan langit dan bumi untuk kalian semuanya. Allah telah menundukkan langit dan bumi itu adalah untuk kalian semuanya. Silahkan. Semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah ditundukkan, diperuntukkan buat manusia. Silahkan. Itu kalau berkaitan dengan, kalau masalah makan, silahkan Anda temukan makanan apa saja, silahkan Anda makan. Ya kan? Hukum asalnya itu adalah boleh, sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa makanan ini tidak boleh. Ya silahkan, baru Anda masuk warung makan manapun, wah langsung hukum ini adalah halal semuanya. Sampai datang dalil yang menyatakan bahwa ini tidak boleh. Ya kan? Itu selama, ya selama masuk warung, ini tempe halal, telur halal, ayam halal, silakan. Daging adalah halal, ya kan. Tapi kalau sudah di situ ada biawak, ada ular, ada kuliner ekstrim. Nah, ada kuliner ekstrim. Warung tenda, tapi tulisannya kuliner ekstrim. Tulisannya apa? Di situ apa namanya? Oseng-oseng kobra. Nah, oseng-oseng biawak. Ya kan? Sate ular kobra. Ini kita katakan ya apa namanya, ini jelas itu adalah sudah ada dalil yang menyatakan haramnya, maka itu tidak boleh, ya kan. Tapi selama tidak ada dalil yang menyatakan, maka itu adalah boleh, silakan. Masuk warung makan apapun ya boleh. Yang kedua, siapa saja ulama yang berpendapat seperti itu. Ini bukan ulama, itu dalil. Kalau dalil berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya kan. Kalau dalil yang menyatakan bahwa ini adalah diperuntukkan buat manusia, itu siapa yang menyatakan? Adalah Allah sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga menetapkan bahwa semua apa yang ada di alam permukaan bumi ini itu adalah halal untuk kalian semuanya. Itu adalah halal. Karena Allah sendiri menyebutkan kulu wasrobu artinya makanlah dan minumlah kalian. Di sini mutlak. Mutlak, semua apa saja, kalian boleh makan, kalian boleh minum apa saja. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak boleh dimakan, itu tidak boleh diminum. Ini adalah termasuk dalil-dalil ya, yang menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Berbeda dengan dalil, berbeda dengan masalah ibadah. Kalau ibadah, hukum asalnya itu adalah haram. Kenapa? Karena yang menetapkan ibadah itu bukan manusia. Kemudian yang ketiga, dari mana kaidah tersebut muncul? Dasar pemikiran sekira dari Al-Quran, dari Sunnah, dari sekira sudah terjawab. Allah Ta'ala a'lam. Nah, kalau itu keluar dari jalan belakang dan jalan depan, maka itu adalah najis. Ya kan? Keluarnya kok kangkung, ya najis, ya kan? Nah, ya kan? Misalnya buang kotoran, keluarnya kangkung, keluarnya uang misalnya. Uang receh. Uang receh keluar, ya keluarnya itu adalah najis, tapi bisa dibersihkan. Kan uang receh kan? Tapi kalau kangkung kan masa mau dibersihkan lagi, ya kan? Gitu. Ya kan? Jangan seperti... Ya, walaupun saya juga kadang tidak setuju, kadang berpikir di Jepang itu kan pakai bagaimana mereka mengolah kotoran menjadi makanan. Dari kotoran itu diambil dipilah-pilah yang ini yang kemudian dijadikan makanan, itu di restoran. Ini kita katakan kalau itu kotoran ya sudah itu adalah najis, ya kan? Ngapain kok cari kotoran untuk diolah lagi kemudian dikonsumsi? Wallahu ta'ala alam. Aku lukau lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.